Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa mawala. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir dari puasa kita bulan suci Ramadan ini, Allah berkahi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah ampunkan segala dosa kita. Amin. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kali ini akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar RRI, as-so'im was-so'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ayat ini merupakan penjelasan lebih konkret dari ayat sebelumnya, yaitu surah At-Taubah ayat ke-114, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak kaum kerabatnya untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim memohonkan ampun kepada Allah, akan tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari kaum kerabat, maka terbebaslah Nabi Ibrahim untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan Allah sekali-sekali tidak akan menyesatkan satu kaum sesudah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Jadi datangnya Islam ini memberikan satu ajaran yang baik, membuka kehidupan yang baik, kemudian memberikan kebahagiaan bagi orang yang memeluk ajaran Islam. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka, bahkan Allah memberikan petunjuk kepada mereka selama mereka mau menjauhi segala larangan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya didampingin Ustadz Zainal Arifin, tuan guru saya Ustadz Fajrul Haq, dan abang da kami Ustadz Ahmad Perdana Indra. Kami silahkan Ustadz Fajrul Haq. Ya, kajian saat ini adalah menyuruh kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya Allah itu belum memberikan takwa. Dan kajian ayat ini mungkin kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu membahasakan antar wa ma kana Allah. Kata-kata wa ma kana ini artinya Allah itu betul-betul tidak pernah menyesatkan orang. Sampai Allah berikan dulu ilmu, yang mana dengan ilmu itu mereka itu sampai betul-betul mengakui keimanannya dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia itu sudah jelas terhadap agama Islam ataupun syariat Islam, tidak mau juga bertakwa kepada Allah, mayat takun dibahasakan di sini, maka orang-orang itulah artinya pantas dicap sebagai orang-orang yang sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dapat ditambahnya Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Ada, kalau kita membaca Al-Quran tentang hari kiamat, kita akan mendapati satu informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menarik tentang apa yang terjadi nanti di dalam neraka. Ketika penduduk, wa qala allazina fin nari li khazarati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Ketika orang-orang di dalam neraka kemudian mengatakan tolong kepada penjaga neraka, tolong doakan kami agar diringankan saja satu hari azab ini, sudah tak tahan lagi nih. Apa jawaban yang diberikan oleh penghuni neraka, penjaga neraka? Awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tidakkah datang kepada kamu seorang rasul, utusan dari Allah yang memberikan keterangan tentang yang terbaik yang harus kamu jalani di dalam kehidupan ini? Qalu bala, mereka mengatakan betul. Kalau sudah begitu ya sudah selesai permasalahan. Jadi di neraka nanti akan terjadi perdebatan yang sengit ya. Tidak akan ada orang yang mengatakan belum sampai kepada kami keterangan dari rasul atau hukum-hukum Allah yang Allah sudah gariskan, Allah sudah atur di dalam kehidupan kami. Semuanya mengatakan sudah sampai. Nah, inilah yang menarik, bahwa tidak ada alasan di dalam kehidupan ini bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dirinya belum mendapati dakwah dari orang lain. Bisa didapatkan melalui buku, bisa didengarkan melalui radio, dari televisi dan sebagainya. Yang jelas aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sudah sampai kepada kita semua. Wa ayya tahajjuna finnar faqala du'afa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Ketika mereka saling berdebat di dalam neraka itu, kami dahulu sudah mengikuti kamu, sekarang tolong ringankan saja setengah azab ini daripada kami. Tapi dibalas oleh orang yang menyesatkan diri mereka, ya, mengatakan inna kullun fiha, kita semua di dalam neraka, bagaimana kami mau menyelamatkan kalian dari azab ini kalau kami sendiri merasakan azab tersebut. Jadi jangan sampai informasi yang Allah berikan ini ternyata kita yang mengalaminya. Jangan sampai seperti itu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasulnya. Allah sudah memberikan hidayah kepada kita semua. Kalaupun tidak sampai Al-Qur'an kepada seseorang, maka dia mampu melihat bahwa alam semesta ini semua dipenuhi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kecilnya ada fitrah dari Allah yang akan mengakui mana yang terbaik yang harus dia ikuti di dalam kehidupan ini. Ya, kalau saya lihat ayat 115, selain penjabaran-penjabaran dan penafsiran yang sudah disampaikan tadi, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bahwa ada satu fenomena yang kemarin sudah disinggung oleh Ustaz Fajrul. Bagaimana bila ada seorang musyrik kemudian masuk Islam, belum sempat melakukan satu ibadah pun, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, seorang Yahudi bernama Muhayrik meninggal, belum pernah melakukan sholat pun belum pernah melakukan, tetapi dia langsung berjuang di jalan Allah dan mati syahid. Kemudian sebelum mati syahid dia telah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya punya sepetak tanah di Madinah, kalau saya meninggal maka itu tanah untuk umat Islam, ini merupakan wakaf pertama dalam Islam. Maka ayat ini menegaskan, ayat 115 ini menegaskan hatta yubayyina lahum, sehingga semua ini menjadi tertulis. Hukum itu menjadi tertulis secara tekstual bahwa sholat diwajibkan. Jadi Muhayrik yang diragukan orang, mana mungkin Muhayrik masuk surga, orang dia belum pernah sholat. Maka dikatakan dia akan tetap masuk surga karena pada waktu itu kewajiban belum jatuh kepada dia. Begitu juga kita menemukan ada banyak orang musyrik yang masuk Islam belum pernah melakukan sholat satu rakaat pun, kemudian di akhir ayat sakarat dia mengucapkan syahadat, dia akan tetap masuk surga. Karena apa? Karena dia telah ba'da izhadahum, karena sudah mendapatkan hidayah dan hukuman itu belum jatuh kepada dia. Hatta yubayyina lahum. Jadi begitu juga kata Ustaz Fajrul, bagaimana orang musyrik dulu semasa di Madinah, ada orang Islam semasa masa Mekah itu minum-minuman keras. Pada waktu itu minuman keras belum dilarang oleh Islam. Maka pada waktu itu ketika dia pindah ke Madinah dan dia meninggal, dia cuma mengucapkan syahadat, karena kita ketahui bersama bahwa Mekah itu adalah Darut Tauhid, cuman untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sementara hukum-hukum baru datang di Madinah. Orang yang mengucapkan syahadat walaupun masih melakukan minuman keras di Mekah dan meninggal, maka disebutkan di sini Allah tidak akan menzalimi dia, dia tetap dicap sebagai seorang muslim dan insya Allah dia tetap akan masuk surga. Ini merupakan pemahaman lain dari Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Ya, memang sangat menarik sekali ini. Ketika Allah berfirman dalam hal hatta yubayyina lahum, artinya hatta yubayyina lahum itu artinya hatta yahtajja alaihim bi amri. Hatta yahtajja itu artinya sampai mereka itu memberikan alasan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jadi memang di sini betul-betul melihat dari kajian ayat ini bahwasanya peradilan di akhirat itu nanti, yaumul mahsyar itu memang sangat-sangat adil. Sampai dipertanyakan sedetail mungkin, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Itulah kita melihat dari ayat, dari satu sisi, bahwa memang keadilan Allah itu memang betul-betul mutlak. Makanya jangan sampai seseorang itu tersesat setelah mendapatkan firman ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan kata lain, jangan sampai di akhir ayat itu menjadikan seseorang itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paparan demi paparan ini mudah-mudahan memberi kita pencerahan, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar, didampingin Ustaz Fajrul, Ustaz Ahmad Perdana Indra, dan Ustaz Zainal Arifin. Nakulul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah abang.